Bertahun-tahun tolong jalani kisah cinta ini. Selalu seminta Tuhan jaga kau di sapu hati. Tiba-tiba semua berubah. Kau diam-diam sembunyi rahasia. Hari ini sejanji di tempat ini, sepamit pergi, janji segera akan kembali. Biar saya terluka, asalkan ku bahagia. Saya rela lepas ku dengan dia. Dan serasa kecewa lihat ku dengan dia bahagia. Jalan cinta tra memihak kesa, luka yang masih saya bawa. Tetap teringat tra lupa, karena dulu ku sa cinta dan sekarang su terada. Pigi-pigi ekos tak kembali, lagi-lagi saya tersakiti. Hati sepi biar sahadapi, mau kembali juga su terbisa lagi. Sasu terjadi pelangi di ko hati. Izin saya pamit pergi. Sekarang saya rasa luka bukan kau. Kau suding dia, semoga bahagia. Dan hari ini saya janji di tempat ini, saya pamit pergi, janji segera akan kembali. Biar saya terluka, asalkan ku bahagia. Saya rela lepas ku dengan dia. Cukup saya rasa luka, saya sutra mau lagi terakan ingat ni kisah. Biar dia hilang sendiri, saya sutra mau, tak mau sakit hati. Cukup yang lalu, yang sekarang jangan lagi. Kukira sani kuat, tahani luka. Paksakan nanti tuk sempat, pertahankan dia. Tapi tak bisa, saya harus apa. Saya bawa luka, sakit rasa. Sekarang saya yang rasa luka bukan kau. Kau suding dia, semoga bahagia. Sutra lagi tembakku sepa, sutra lagi tembakku dan subukan selagi yang genggam ko tengah. Kan suara dia dan harus sore. Terima kasih.